الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-126 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahada siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Rabbmu yang lurus. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa hadha sirati mustaqiman fattabi'u, sungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan kalian mengikuti anak-anak jalan sehingga kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis lurus sambil mengatakan, membacakan ayat ini, wa hadza sirati mustaqim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis kecil di sisi garis lurus tadi. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul. Ini jalan-jalan kecil, tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang senantiasa mengajak orang masuk ke jalan-jalan kecil itu. Subhanallah. Maka siapa yang masuk ke jalan kecil itu, maka dia akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini 126 Allah mengatakan hadza siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Rabb, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun, sungguh kami telah terangkan ayat-ayat kami, hujjah-hujjah kami, liqaumin yadhakkarun, bagi kaum yang mau mengambilnya sebagai pelajaran, bagi kaum yang memiliki akal pikiran, yang mau mendapatkan peringatan. Wala agama Allah Subhanahu wa taala sangatlah jelas. Pengajaran Allah tentang ketauhidan, penjelasan tentang kesyirikan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitabi min syai. Maka untuk orang-orang yang mengikuti jalan ini, jalan yang lurus ini, maka dialah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum darus salami 'inda rabbihim. Jalan yang lurus di dunia ini, ketika kita mengikutinya, dan ini merupakan doa kita senantiasa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Baik, berikanlah petunjuk untuk aku menempuh jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Bagi orang yang mengikuti jalan lurus ini, lahum darussalam, untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menamainya Darussalam. Darussalam, tempat keselamatan. Karena sebelumnya ketika mereka di dunia, mereka selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dari penyimpangan, kesesatan. Maka tempat mereka adalah Darussalam. Subhanallah. Dan barang siapa yang menyimpang sebagaimana kata Rasulullah SAW, man syadda syadda finnar. Siapa yang menyimpang, siapa yang menjauh dari jalan benar ini, jalan lurus ini, maka dialah yang akan menyimpang masuk ke dalam neraka. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa hadza siratu rabbika mustaqiman qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun lahum darussalam 'inda rabbihim. Untuk mereka surga di sisi Rabb mereka, wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala waliyuhum, penolong mereka, pembela mereka, pelindung mereka. Subhanallah. Di dunia dan untuk mereka kenikmatan di hari akhirat. Wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun, atas apa yang dulunya mereka lakukan dari kebaikan. Barakallahu fikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang dulunya kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan. Wa yawma yahsyuruhum jami'a, di ayat berikutnya di ayat yang 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'a, di hari Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seluruh makhluk-makhluknya. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Allah Subhanahu wa taala memanggil para jin wasyayatin. Wahai sekalian para jin, karistakfartum minal ins, kalian telah membawa banyak anggota pengikut dari kalangan manusia. Baik. Jadi kalian telah menyesatkan banyak manusia dari jalan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia ini, Allah ciptakan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Baik. Atau ma mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fajitalathum syayatin, maka mereka pun diseret, diambil, dibawa, dipengaruhi oleh syaitan. Barakallahu fikum. Maka ketika manusia itu diseret, dipengaruhi, barakallahu fikum, oleh syaitan, maka jadilah pengikutnya. Padahal sebenarnya Allah menjadikan manusia dan jin wasyayatin ini sebagai musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian atau sebagian yang lainnya adalah musuh. Maka Allah mempertegas, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh, jangan dijadikan kawan. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya syaitan ini menyeru. Barakallahu bikum, mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Barakallahu bikum. Dan ketika nanti di hari kiamat, ya berlepas dirilah sudah jin wa syayatin yang dulunya menggoda, yang dulunya dulunya mengajak, dulunya membisikkan, berlepas diri nantinya, tidak mau tahu. Waqala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala tawmuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu ma ashraktumuni min qabl. Waqala syaitan, dan berkatalah syaitan, berkata iblis, ketika ditetapkan semua ketetapan, diputuskan semua keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat, sipulan penghuni surga, sipulan penghuni neraka. Maka berkatalah, berpidatulah syaitan, lamma qudiyal amr, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk kalian, dan janji Allah pasti, dan aku pun berjanji untuk kalian, dan aku menyelisihi janjiku, dan aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian pada saat itu kecuali hanya sekedar mengajak dan membisikkan. Pas tajab tumli, ternyata kalian pun ikut. Yani syaitan mengatakan, saya tidak muncul memiliki wujud di hadapan kalian, memaksa menyeret kalian untuk melakukan apa yang aku inginkan. Tidak. Maka kana alaikum min sultan. Aku tidak memiliki kemampuan, kekuasaan atas kalian. Tidak ada syaitan berwujud memaksa orang minum khamr, memaksa orang berzina, memaksa orang makan harta anak yatim dan seterusnya. Tidak ada. Kecuali bisikan-bisikan, godaan-godaan, rayuan-rayuan. Ternyata banyak yang tertipu dengan rayuan ini. Maka jangan kalian menyesali kecuali diri kalian sendiri. Jangan kalian menyesali aku. Hari ini aku tidak bisa memberi pertolongan kepada kalian. Kalian pun tidak bisa memberikan pertolongan untuk aku. Aku mengingkari semua apa yang kalian lakukan dari mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Baik, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins. Pada hari itu Allah mengatakan, wahai kalian para jin, kalian telah membawa banyak pasukan dari kalangan manusia. Dari pengikut. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan berkata pula wali-wali mereka dari kalangan manusia yang ada kerjasamanya dengan para jin. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, wahai Rabb kami, kami telah melakukan istimta', yakni bersenang-senang, yakni adanya manusia bersenang-senang dengan berkomunikasi dan berhubungan dengan para jin, terkhusus dukun-dukun, barakallahu fikum, paranormal dan yang lainnya yang ada kerjasamanya dengan jin. Atau di zaman dahulu ketika orang-orang masuk ke satu lembah, khawatir akan dirinya dan keluarganya serta harta bendanya, maka dia pun meminta perlindungan kepada penguasa lembah itu dari kalangan jin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Barakallahu fikum. Zaman dahulu sampai zaman sekarang ini ada saja orang yang melakukan perbuatan yang sama. Ketika mereka hendak naik gunung, barakallahu fikum, mereka hendak naik gunung dan dinyatakan bahwa gunung itu ada penghuninya angker, maka sebelum naik gunung mereka membuat ritual, ritual permohonan minta izin untuk naik, sekaligus menyembelih beberapa sembelihan, satu ekor ayam atau beberapa, untuk mereka naik agar supaya mereka katanya tidak diganggu, tidak diusilin. Perbuatannya perbuatan syirk billahi subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagian orang menganggap biasa-biasa saja, tapi wallah ini adalah perbuatan syirk. Baik. Namanya istimta', bersenang-senang. Para jin pun senang dia diperlakukan seperti itu. Senang diperlakukan seperti itu, diagung-agungkan, dipuja-puja. Karena merasa menjadi pahlawan, merasa menjadi penguasa. Wa balaghna ajalan alladhi ajjalta lana, dan telah sampailah ajal yang kau telah tentukan atas kami. Jadi semua ada akhir dari kehidupannya. Seberapa banyak pun umur yang Allah berikan, tetap ada saja ujungnya. Karena Allah telah menentukan kematian atas segala sesuatunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti akan mati. Barakallahu fikum. Hatta malakul maut sekalipun. Hatta malakul maut sekalipun. Yang dia adalah yang terakhir mas. Barakallahu fikum. Ketika tinggal malakul maut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, tinggal engkau dan aku dan engkau adalah zat yang tidak akan mati. Maka Allah mengatakan matilah engkau, maka matilah malakul maut. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali makhluk-makhluknya. Masya Allah. Maka ketika semuanya telah sampai pada ajal yang telah ditentukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Nerakalah tempat kalian semuanya. Kalian kekal di dalamnya. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli tafsir mengatakan bahwa illa ma syaa Allah minal mu'minina al-usah. Dari kalangan orang-orang mukmin yang melakukan dosa dan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga harus dicuci bersihkan di dalam neraka. Barakallahu fikum. Yang masih tetap memiliki ketauhidan, mereka inilah yang akan dikeluarkan nantinya suatu saat dari api neraka. Inilah yang dikatakan illa ma syaa Allah. Baik. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ini tiga ayat pengingat kita tentang jalan yang lurus, jalan ketauhidan, jalan sunnah, jalan Islam ini. Siapa yang menyimpang dari jalan ini, maka dialah yang akan masuk neraka. Dan jaminan untuk orang-orang yang tetap berada di jalan lurus ini, bagi mereka darussalam inda rabbihim. Kemudian Allah SWT mengingatkan tentang masalah jin dan manusia yang melakukan istimta', saling mendapatkan kemanfaatan menurut mereka. Tukang sihir, barakallahu fikum, dan paranormal serta yang lainnya memiliki mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan dan bantuan jin. Sementara jin pun mendapatkan apa? Persembahan. Barakallahu fikum. Mendapatkan ibadah. Dia diagung-agungkan, dimuliakan oleh manusia dalam proses ini. Karena sihir dan yang lainnya tidaklah berjalan lancar kecuali disertai dengan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sihir adalah kekufuran memang. Baik. Ta'allumuhu syirkun. Mempelajarinya adalah kesyirikan dan kekufuran, apalagi mengamalkannya. Wallahu musta'an. Baik, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan dan kekufuran. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.